نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حديث لمكان الله سبحانه وتعالى السلام عليكم الحمد والسلام حديث لمكان من الله يغفر لنا كان تعليم dan juga sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya secara berkumpul satu kaum mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali akan diberikan Allah sakinah dan juga rahmat dan para malaikat pengiring mereka dan hari nama-nama mereka dibakarkan di Allah dan majlisnya para malaikat bahkan di akhir majlis akan datang kepada malaikat yang mengatakan bangunlah dan dosa-dosa kalian akan digantikan dengan kebaikan. Para ikram, kami mahtajin kepada Allah Jalla wa'ala. Saudara-saudara, kita semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami fuqara ila Allah Jalla wa'ala. Dan adalah orang yang berhajat kepada Allah. Jami'ul kun mahtajin kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seluruh alam berhajat kepada Allah. Allah huwa khaliqul kun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semua. Dan Allah boleh melakukan segala. Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebelum segala sesuatu ada. Khaliqul kun bidun syarik. Dia menciptakan segala sesuatu tanpa ada syarikat, tanpa ada yang menemani dia. Maka menciptakan segala sesuatu tidak ada yang menyayangi dia, tidak ada yang menemani dia. Tidak ada orang yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada menteri yang menemani Allah. ليس له مشير جل وعلا. إذا أدى فنصيحة من أسد الله. إذا يريد شيء يقول كن فيكون. فلا يبني قد السؤال ما قد يعتقد جادي ما قد يبنى. الكاف لا تكتب النور. فكان كاف يلو يجبتك إذا من دولي النور. ما شاء الله كان. أفا يا الله سنو لا تجد أن تجد. ما شاء الله يكون. Apa yang setelah Allah kehendaki itu akan terjadi. Dan saya syak Allah saya pun. Apa yang akan dikehendaki Allah itu akan terjadi. Mukawwin kullul kun Allah wahda la syarika. Dia yang menciptakan alam ini semua sendirian, tidak ada yang membantu dia. Inda huda laysa ka mithli shay. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada sesuatu yang menyamai dia. Khalaq kullu shay bi qudratihi. Dia menciptakan segala sesuatu dengan kudratnya sendiri. Khalaq sulalah bi kulli shay. Dia adalah khalik juga dia adalah malik. Itu misalnya itu sendiri. Dan Khalid Wamalik itu sendiri. Betul-betul Allah Subhanahu menciptakan juga tidak membiarkan kita hanya dalam kontrolnya Allah. Khalid Wamalik. Ya, dari sini Khalid juga adalah Fahmi. Bisa ajib. Allah tidak lemah. Ya, khluk. Cukup berarti. Dia menciptakan dengan kudratnya sendiri. Wajurati. Cukup berarti. Begitulah memelihara dengan kudratnya sendiri. Qabdil makhluk huwa al-Khalid. Jadi sebelum makhluk, sebelum adanya makhluk, dia adalah khalik. وَقَبْلَ الْمَلُّكُ وَالْمَالِكُ. Bahkan sebelum adanya makhluk yang dimiliki, dia sudah adalah malik. وَقَبْلَ الْمَلُّكُ وَالْرَزِقُ. Dan dia adalah razik sebelum adanya makhluk. وَقَبْلَ الْمَلُّكُ وَالْرَزِقُ. Bahkan sebelum ada yang dicintai, dialah Allah yang dicinta. رَبْ لَا يَحْتَجْ لِيَسْتَابِ السَّرْبِيَةِ. Ya Allah yang tidak menghajatkan sesuatu untuk mentarbiah hamba. Razzaq yahtaj li sabr. Ya adalah Razzaq yang mampu dengan rezeki tanpa sebab rezeki. Khalik yahtaj li sabr khalq. Yang pencipta tidak berhajat sesuatu untuk menciptakan sesuatu. Khalik al-asya wa khalik al-ahwal. Dia menciptakan benda-benda dan menciptakan keadaan. Inna khalik al-shay al-shay alladhi yanfa' khaliquhu Allah wal nafa' min sababi al-hajj wa al-hajj. Dan dia menciptakan sesuatu yang bermanfaat bukan kemanfaatan tersebut dari benda tersebut, tapi dia ciptakan itu benda dan kemanfaatan dari dia sendiri, bukan dari benda. Khalaq asbab an-naf' wa idza yasha' yudur bi asbab an-naf'. Dan Allah menciptakan sesuatu yang bermanfaat, tapi Allah mampu untuk menjadikan benda yang bermanfaat untuk membawa. La ya'jizu al-shay' fi al-ardh wa la yastamir. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala baik yang di langit dan yang di bumi. Ya kull shay'. Dia melihat segala sesuatu. La tastarif 'alayhi al-ashkal. Tidak ada beda bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu di Indonesia, di نتعرف على إنسان نمشي لمحل ثاني ننظر آخر نظن أنه هو هذا الإنسان. إذا رجع الله إلى الإنسان بنتمنى نفس الصورة ولا بنقرأ لagi بنتمنى orang lain lagi kita kira dia adalah orang sama wajahnya bersama شبيه بالشكل sama dalam bentuk نقصي تختلف علينا الأشكال jadi hasil berbeda di antara kita berwajah dengan seorang dengan orang yang lain mungkin nسمع قول مثل صوت نعرفه ولكن ليس هو الصوت الذي نعرفه. إذا كان سؤال إذا كانت سؤال يمكن أن يكون هذا بمكان. تختلف علينا الأصوات. إذا من بعيدة فمن كنا بنسمع سؤال سؤال أورام تختلف علينا المذاق الأفعلة. Begitu pula selera atau rasa pun berbeda. Bagi kita silakan bangun ke anak kepalanya. Mungkin تختلف علينا المناطق والبلاد. Mungkin juga dalam pandang kita berbeda atau sendiri berbeda dengan media yang lain. Di syarat في إندونيسيا مثل ماليزيا نفس المكان نفس المحل ولكن ليس إلا ماليزيا ماليزيا غير إندونيسيا غير. ممكن أن ترى وجه orang Malaysia atau Indonesia baik yang ngantuk atau tidak ngantuk sebenarnya disebut sama padahal berbeda satu sama lain. Allah جل وعلا مثل ما يرى البيروت يرى البكتيريا. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah melihat segala sesuatu dari Beirut atau Bakri semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu melihat Jibril yang besar, maka Allah juga melihat molekul yang sangat kecil, yang ngantuk dan tidak ngantuk semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkhafi alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yara kulli syai' fi an wahid. Allah melihat segala sesuatu dalam satu waktu. يسمع كل شيء في آن واحد. وكان مسموع مدينار سمع سوارة لم تتوقف. كل شيء مفتح لحمد جل وعلا. سموا بالتصديق بدل الله سبحانه وتعالى. تقول يا من توقف. كل شيء يمدح الله جل وعلا. بس يوم سمع سوارة موجة الله سبحانه وتعالى. مجبور مجبور لذلك. سموا هذه كل تبغى من الله سبحانه وتعالى. إلا الإنس والجان. Kecuali semua jatuh kepada Allah, kecuali jin dan manusia. Abang, walaupun kita berilah jadi orang. Sebenarnya kalau tubuh kita bersaksi kepada Allah. Al-kafir, rambutnya, syarahnya, kuburnya kita berilah jadi orang. Orang kafir sendiri sebenarnya rambutnya, kepalanya, kakinya bersaksi kepada Allah. Walaupun lisan mukhyir. Tetapi lisan yang diberikan ikhtiar bagi Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bersaksi atau tidak? Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah berfirman bagi yang siapa yang mau silakan beriman, bagi yang tidak mau maka silakan dia kafir. Tapi jami' al-kainat tusabbih lillah. Tapi semua makhluk yang lain selain daripada jin manusia, mereka bertasbih kepada Allah tanpa kecuali. Ya la kulli syai'. Dia melihat segala sesuatu. La tuwari minhu salamul kabir. Tidak ada, jadi satu langit tidak bisa menutupi pandangan Allah dari langit yang lain. Wala ardhun ardha. Begitulah satu bumi tidak bisa melindungi dari pandangan Allah pada bumi yang lain. Wala bahrun ma fi ba'rin. Dan laut yang ada ini tidak bisa melindungi daripada pandangan Allah ke pemandang apa di dasar laut. Wala jabalun ma fi wa'rin. Begitu pula gunung tidak bisa melindungi pandangan Allah daripada apa yang dalam gunung tersebut. Ya Rabbi, syait kama ya Rabbi nahar. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala siang atau malam semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sangat bagus Subhanallah. Dia suci dari segala air. Munazzah an kulli naqs. Suci daripada segala kekurangan. Dia sempurna dalam zatnya. Dia sempurna dalam sifat. Lahu al-jamal fi qudratihi. Dia sempurna dalam kudratnya. Lahu al-jamal fi khazanatihi. Dia sempurna dalam memiliki khazanahnya. 'Azim la shabiha. Dia agung besar dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Azim la mithla lahu. Dia besar tidak ada yang mampu menyaingi Allah. Amin. Dan semuanya dah terlambat. Dia betul-betul besar. Tidak ada yang mampu untuk menyamai Allah dalam keagungannya. Kabir. Dan semuanya dah. Ya kabir. Besar tidak ada yang menyamai Allah dalam kebesaran. Dan semuanya dah. Tidak ada yang mampu untuk menyaingi Allah. Dan semuanya dah. Tidak ada juga saingan Allah. La sawiyya la. Tidak ada yang menyamai Allah. La syarika la. Tidak ada yang menyerupai Allah. La syarika la. Tidak ada yang tidak syarika pada Allah. Dia sendiri mampu mengerjakan segala galanya. Allah jalla wa ala khalaq jami' al-kainat bil qudrah. Maka Allah menciptakan segala alam dengan kudratnya sendiri. Wa yurabbi jami' al-kainat bil qudrah. Dan telah menciptakan dia yang memelihara, memberikan kecukupan dengan kudratnya sendiri juga. Allah subhanahu wa ta'ala khalaq sab'a samawat. Allah menciptakan tujuh langit. As-sama' ad-dunya taqrib as-sama' ath-thaniya. Yang pertama tertutup oleh langit yang kedua. والسماء الدنيا مع الثانية تزيد في السماء الثالثة. Dan maksudnya dibandingkan dengan langit yang kedua kecil, langit yang ketiga, maka langit yang kedua sangat kecil. Jadi seakan-akan tidak ada. Begitulah hadirin langit yang pertama, kedua, ketiga dengan ada yang langit yang keempat kecil betul-betul. Walaupun semuanya walaupun yang bahkan semua empat langit tersebut dengan ada langit yang kedua semua kecil. والخمس سماوات يغيب في السماء الثالثة. أبيت الله لامك يا كريمان. يغيب وتسمعني على لامك يا كريمان. والسماء الثالثة السابعة تختفي كحلقة في بلد. Dan semua langit dari 1 sampai 6 dibandingkan langit yang ketujuh hanya seperti satu sedikit di ada di tengah malam pasir. Sama semuanya di kursi yang ibu. Bahkan semua tujuh langit tersebut sangat kecil sekali dibandingkan dengan kursi. والكرسي والذي في العرش يمين. Bahkan kursi dibanding dengan arat kecil sekali. والرحمن على العرش استوى. Dan Allah Ar-Rahman استوى di atas arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. خلق الآخرة. Dia yang menciptakan akhirat. وجعل الآخرة أصل الحياة. Dan Allah jadikan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. خلق الآخرة البرزخ. Allah menciptakan barzah. Barzah yasna, la ta'ni al-yawm yasna. Tapi barzah juga sebentar akan berakhir. Al-'alam al-barzah 3000 sinin. Alam barzah lama sekali ada ribuan tahun. Fi 'adab fi na'im. Dan di sana ada azab dan juga ada kenikmatan. Fi raha fi sa'ad. Ada istirahat, ada rehat, kenikmatan juga ada azab. Fi ahwal al-khair wa ahwal al-shar. Dan ada di sana keadaan baik dan keadaan jelek. Wa ba'da al-barzah fi 'alam yawm al-qiyamah. Dan setelah barzah maka akan datang hari kiamat kecil yang mengantuk pada hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala besar. 50,000 tahun. 50,000 tahun satu ayat. 5,000 sana al-ula. كل الناس محشورة، كل المخلوقات، الروح، الطيور، الملائكة، كلها محشورة. يوم العرش. نعبر هاي كيامات يوم بتعمى سبب اللي قبل اللي بتعود إلى بان الدنيا. أصار مستحيل. ما semua ada pandangannya pada kejengan. Tunggu ke dalam. Memandang kepada arah. Wajib malaikat. Dan juga kepada para malaikat. Dasar mesin ayun. Mata tidak bergerak. 5,000 sana. Selama 50,000 tahun. Kulit semua dalam keadaan teranjak. Tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Tidak. Semua pada kata itu terheran memandang ke atas. Lima ribu tahun bila berkata. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Bahkan mata itu tidak berdiri. يوزن الذرة. Timbangan yang bisa menimbang benda yang sangat kecil zarr. Kamu yakin miskala dan zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Kamu yakin miskala zarr. Inna kunna nastanfiqu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menuliskan apa-apa yang kalian kerjakan. Al-sam' 'amal. Pendengaran juga merupakan amal. Nazar amal. Pandangan, ngantuk dan ngantuk juga adalah amal. Al-kalam amal. Pembicaraan juga adalah amal. Al-naum amal. Tidur juga amal. Al-fahd amal. Ngantuk amal. Tersenyum juga amal. Al-muka amal. Nangis juga amal. Hatta al-amal amal. Bahkan cemburu juga adalah amal. Al-marad amal. Sakit juga amal. Al-raha amal. Sehat juga adalah amal. Wal-ta'ab amal. Capek juga adalah amal. Al-julus amal. Duduk adalah amal. Wal-qiyam amal. Berdiri adalah amal. 24 sa'a kul harakat wa sakanat lain wa nahar kulla a'mal. 24 jam dan dalam gerak ataupun diam itu adalah amal. Diam dan malam ada amal. Ma yufidu min qawlin. Tidak ada satu ucapan yang keluar daripada mulut. Kecuali terhadap itu ucapan ada raqib dan hasib yang mencatat. Tata'aqab fina malaikat. Malaikat bergantian menjaga manusia. Yang di waktu fajar. Datang di waktu subuh. Fajar. Jadinya, jauh di fajar yang pun ilan asr. Kemudian, yang malaikat yang pun waktu subuh sekarang itu terus bersama manusia sampai waktu asar. Yaktubu kullal a'mal. Menulis segala amal-amal manusia. Lamma al-insan yadkhul al-khala' yadkhul al-khaliq. Ketika manusia masuk ke dalam puisi, maka itu malaikat tadi menunggu di luar. Idza takallam fi bait al-khala' tadkhul al-malaikah. Kalau dia berbicara, maka malaikat akan masuk untuk mencatat ucapannya dalam puisi tersebut. Fatasidhu fi dhalika al-makan tal'anuhu. Maka malaikat tadi akan melaknat dia di tempat tersebut karena berbicara waktu mengenai waktu di kita kalau merokok nggak tahu. Maka itulah sunnah Rasulullah SAW jangan berbicara di dalam puisi tersebut. Maka setelah keluar daripada puisi kita istighfar. Karena kita ciptakan untuk berzikir dan berzikir dengan mulut yang bersih. Juga kita berbicara keagungan Allah. Mendengarkan keagungan Allah. Mengagungkan Allah. Membesarkan Allah. Dan mencintai Allah. Kita tawajjuh kepada Allah. Dan kita bersihkan Allah dari segala sesuatu selain Allah. Dan jangan sampai ada alaqah, ta'alluq, hubungan antara sesama kecuali karena Allah. La nahtarim. Muhtaram jiddan lillah. Begitulah saya tidak menghormati seseorang kecuali karena Allah. Wa la nuhin muhan jiddan lillah. Dan juga tidak menghinakan seseorang kecuali karena Allah. La nufin mellufin jiddan lillah. Dan saya tidak menghubungkan diri dengan orang lain kecuali karena Allah. Wa la nufah mellufa'na illa lillah. Juga tidak memutuskan hubungan kecuali karena Allah. Kulli amal kayfa yakun lillah. Dan jadi setiap amal bagaimana kita usahakan semata-mata karena Allah. Ya pun tahu kima yawm al-qiyamah. Jika ada nilainya di sisi Allah. Wa illa amal izam tahti yawm al-qiyamah. Adha'an mensura. Kalau bukan karena Allah, nanti amal-amal yang besar seperti gunung akan bersebaran seperti debu di hutan yang lain. Ikan khairullah. Ini yang dikhairullah. Kalau saya diniatkan bukan untuk karena Allah. Wa a'da'a'da'una nafsu lalati bayna jambayna. Dan musuh yang paling hebat adalah nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Asyad adu min asyikal an-nafs. Dan itu musuh yang lebih besar daripada iblis adalah nafsu manusia. Inna syaitan lakum aduwwa fattakhiduhu aduwwa. Allah firmankan bahwa syaitan itu adalah musuh kamu, maka jadikan itu musuh kamu. Lakin a'la a'da'uka nafsuka allati baina jambayk. Tapi musuh yang paling musuh adalah nafsu yang ada dalam diri kita, bahkan dia yang perlu kita tidur. Ja'al syaitan syaitan kullu ibadati. Jangan silakan bangun masalah ini. Saya tawar dia bayangan terjemahnya. Naja'al syaitan syaitan. Kullat ma'lumat ini. Jadi yang menjadikan syaitan syaitan bukan karena dia tidak memiliki ilmu. Naja'al syaitan syaitan. Kullat ma'lumat ini. Bukan yang menjadikan syaitan syaitan bukan karena dia tidak ada ma'rifah kepada Allah. Kan ismuhu Azazil. Bahkan dulu namanya Azazil artinya Abdul Rahman. La yujad makan arba asaba' illa wa lahu ilmun lillah. Tidak ada tempat yang jaraknya 4 jari kecuali semua sudah pernah disujudi oleh iblis. Bahkan diberikan gelar di langit Tawusul Malaika, burung merahnya malaikat. Yajid ta'ala mimbar wa yubayyin fi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malik al-Maut. Bahkan dia duduk di mimbar bayat di hadapan Jibril, Mikail, Malaikat al-Maut, semua mereka, masya Allah. Walakin adlaka. tetapi ternyata dia ablas, dia tak keluar daripada Allah SWT. Kenapa? Karena dia menghambakan diri kepada nafsunya, tidak menghambakan diri kepada Allah. Dia telah besarkan dirinya, nafsunya bukan membesarkan Allah. Dia menilai kebesaran dirinya, tidak melihat keagung, tidak menilai keagungan Allah. Maka dia keluar daripada rahmat Allah. Bukan berarti dia bodoh, dia tahu ada ilmu iblis antara lain. Tapi dia menilai bagaimana kehebatan dirinya, bukan menilai kehebatan Allah. Sehingga iblis telah menjadikan simbol bagi orang yang tawajuh kepada selain Allah. Dan nanti iblis akan bayar juga di hari kiamat. Pada depan para manusia mentaati dia, itu dikatakan saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya hanya mengajak kalian dan kalian itu ajakan saya. Maka jangan kalian hinakan aku, tapi hinakan diri kalian sendiri. Maka sekarang saya tidak mampu untuk menolong kamu, dan kamu tidak mampu untuk menolong saya daripada azab hari ini. Maka ada dua jalan, jalan Ar-Rahman, jalan Ash-Shaytan. الذي سلك طريق الرحمن يوم القيامة بعد 50,000 سنة يدخل إلى الجنان يدخل إلى الجنان. Maka yang menempuh طريق الرحمن dia akan setelah 50,000 tahun tersebut dia akan menuju ke surganya Allah. جعل مقصودهم في الدنيا رضاة الرحمن جل وعلا. Yang menjadikan tujuan hidupnya untuk mencari ridho Allah. القرب من الرحمن جل وعلا. Dekat dengan Allah Rahman. التعرف على الرحمن جل وعلا. Dan yang التعرف على الرحمن. الاتصال بالرحمن جل وعلا. Ada hubungan dengan Allah yang menyayang. طاعة الرحمن جل وعلا. Maka taat kepada Allah yang menyayang. الله جعل حقوق له وحقوق لعباده. Dan dia Allah memberikan perintah yang ada menggunakan hak kepada Allah dengan para hamba. الذي سأل مقصوده في الدنيا كيف يؤدي حقوق الله وحقوق العباد يوم القيامة يكون في جوار الرحمن. Maka orang yang hidupnya diisi dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada bersama Allah akan jadikan surga tempat tinggalnya. فالآن يأخذ حق نفسه كامل في الجنة. Maka nanti dia akan sempurnakan kemauan nafsunya di surga tersebut. ادخل الجنة. Silakan masuk surga. كذلك ما كنتم تعملون. Sebagai ganjaran dan balasan dari apa yang kamu kerjakan di dunia. Walakum fiha la tashtahi anfusukum walakum fiha la tad'un. Maka sekarang menjadi surga tersebut apa yang kalian inginkan badan apa yang kalian mintakan diberikan oleh Allah. Apa yang kamu inginkan Allah akan berikan. Kemal syahwat yang sempurna akan diberikan di sana. Kemal na'im di jinan. Nikmat yang sempurna di surga Allah. Kemal raha di jinan. Rehat yang sempurna akan diberikan. Wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Maka saja pula yang berlomba-lomba di awal mereka berada di kebun-kebun surga. Di dunia ini dia berlomba-lomba, balapan, bukan ngantuk. Dan dia tetap berlomba-lomba, silahkan aman. Dia berlomba-lomba dalam mengejar amal, bukan dalam mengejar harta. Dalam mengejar akhlak, dalam iman. Dalam ketakwaan, dalam kejujuran. Dalam taat kepada Allah SWT. Dalam menyerahkan diri kepada Allah. Berlomba dalam mengagungkan Allah. Berlomba dalam dakwah. Berlomba dalam mengharapkan harta. Di sini tempat untuk kita berlomba di dunia. Dan di sana nanti akan kita dapatkan hadiah daripada Allah SWT. Di sini baik bagi kita apa yang ada di sana tersebut. يعمل أحدكم بأعمال أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا شراك فيأتي عليه القدر فيعمل بأعمال النار فيكون منها دار الله وجاته. Berhati-hati kita. Nanti sabdakan orang beramal dengan amal ahli surga. Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal lagi. Tapi ternyata di akhir kehidupan dia beramal-amal ahli neraka dengan masuk neraka. وَيَعْمَلْ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا شِرَاكٌ. القلب تتعلق بمن؟ jadi hati hubungannya dengan siapa? Jadi umur berhawaji terjadi ila man? Dalam setiap keperluan-keperluan hati kembali kepada siapa di dunia? Minta dari siapa kepada siapa menengadakan tangan? Madinuka. Apa agama kamu? Man nabiyuka. Siapa nabi kamu? Hadi al-asila lati tatabar. Itu pertanyaan di kubur. Wal baqi la yus'al 'anhu. Dan yang ditanya dari tiga tadi, roh kamu siapa, nanti kamu siapa, kamu siapa, siapa yang tidak ditanya. Allah ta'ala di jami'in nasi rewul kiyama hadir hayat di dunia. Maka Allah cuma beri kesempatan kepada kita di dunia untuk beramal. Jadi tidak ada di akhirat. Untuk persiapan kehidupan di akhirat. Hidun jahannam, kita di dunia. Kehinaan adalah di akhirat neraka jahannam, bukan di dunia. Al-Fatihah itu Fatihah Yawm al-Qiyamah. Dunia Fatihah Yawm al-Qiyamah. Itulah kemalangan, bukan di dunia, tapi kemalangan yang hakiki di akhirat. Al-Fakr bisa fakr dunia, al-Fakr fakr akhirat. Kefakiran yang utama bukan kefakiran di dunia, tapi kefakiran di akhirat. Wal-Na'im bisa na'im di dunia, al-Na'im na'im al-Akhirat. Bukanlah kenikmatan, bukan kenikmatan dunia, juga kenikmatan akhirat. Sa'adah bukan sa'adah di dunia, sa'adah sa'adah di akhirat. Bila sa'adah bukanlah sa'adah di dunia, sa'adah di akhirat. Mengasbahlah Allah di akhirat. Barang siapa yang bangun tidur kemudian tidur di akhirat, jemaah Allah bersyukur. Maka Allah akan rapikan segala urusan dia. Wajahlah ginau di sana. Dan Allah akan perasaan kaya dari hatinya. Wajahlah dunia wajahlah. Dan dunia akan datang bertukuk lutut di hadapan dia. Mengasbahlah Allah di dunia. Tapi barang siapa yang bangun tidur pikirnya hanya dunia saja. Syukur Allah bersyukur. Allah akan berantakan urusan dia. Wajahlah makhluk dunia ini. Dan Allah akan perasaan miskin ada di dua mata dia. Wajahlah dunia ini. Dan Allah akan capai dia untuk menjadikan. Bahkan Allah akan biarkan di mana dia masih. Tidak pastikan ya Allah. Dan tidaklah dikuasakan kepada anak Adam. Illa man khaf ibn Adam. Kecuali apa yang ditakuti oleh anak Adam. Walau anna ibn Adam lam yakhaf illa Allah. Kalau sebenarnya anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah. Lam yusallat alaihi ghayruh. Maka Allah tidak akan kuasakan orang lain untuk menguasai dia. Wa ma mumkin ibn Adam. Dan tidaklah diserahkan anak Adam. Illa liman rabbat ibn Adam. Kecuali kepada orang yang dia harap. Walau anna ibn Adam lam yarzuk illa Allah. Kalau sebenarnya anak Adam tidak berharap kecuali kepada Allah. Lam yusallat alaihi ghayruh. Maka Allah tidak akan serahkan dia kepada orang lain. Dan ja'ala al-humuma hamman wahida. Orang siapa menjadikan pikir-pikir dia kepada satu pikiran. Hamman akhirah. Yaitu keritauan akhirat. Kafahu Allah hamman dunia. Allah akan lakukan segala keperluan dunia dia. Anti tafarrat li ibadah. Hambaku kosongkan waktu untuk beribadah kepada. Aku akan isi dana kamu dengan perasaan kaya dan aku akan tutupi kefakiran kamu. Wa illa taf'al. Kalau tidak kamu kerjakan, nanti jadi kesuksesan mulia. Aku akan cuci tangan kamu dengan berbagai macam proyek dan aku tidak akan tutupi kemiskinan. Aku sembili empat rakaat di awal nahar, aktifkan akhir. Hambaku sujud di hadapan aku empat rakaat di awal siang itu salat gua. Nanti akan aku tutupi kekurangan kamu sampai siang. Aku kurni saat di awal nahar, saat akhir aktifkan hari jawa. Hambaku berzikirlah kepadaku sesaat di waktu pagi dan di waktu petang aku akan mencukupi kebutuhan kamu di antara keduanya. Mengsalat subuh asar wajib bismillah. Orang siapa yang salat subuh dia berada di bawah jaminan Allah. Fadzul ya Adam, la yatlubannaka Allah min jannatihi shay'. Maka perhatikan wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntut kamu karena kamu telah merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka yasin di awal nahar, qudiyat hawaijuhu. Barang siapa membaca surah Yasin di awal siang, Allah akan cukupi keperluan dia. Menjadikan istighfar, ja'alallahu lahu kulli dhikrin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan berikan way out dalam segala kesusahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegundah gulanaan dia. Bahkan akan diberikan rezeki Allah, akan diberi rezeki Allah dari yang tidak disangka-sangka. Bahwa segala keperluan-keperluan kita melalui sekolah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya tersebut dan juga diberikan keberkahan dalam rezekinya. Taklah dia berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat menyambung dari silaturahim. Kejujuran menyelamatkan, sedangkan dusta akan menghancurkan. Bahkan kebaktian kebaikan membawa kepada kebaikan. والخير يهدي الى الجنة. Dan al-khair akan membawa orang ke surga. والفجور يهدي الى الشر. Sedangkan kebejatan akan membawa kepada kejahatan.

موحدين الله يثبتهم على المسلمين الله سبحانه وتعالى الملك على سرام الإسلام يا أيها الكفرة اقتل الفجرة وهي أرمان كافر بنوه مريكا مريكا yang ظالمين يثبت المسلمين أرخص دم maka darah yang paling murah adalah darahnya orang Islam hari ini عرض المسلمين أرخص عرض dan yang paling murah adalah kemuliaan orang Islam dihinakan di mana-mana. Sebab fasad amalana. Itu semua karena rusaknya amal-amal kita. Sebab sedikit dinana wa islamana. Atau karena sedikitnya agama Islam yang diamalkan. Kedek wal ghibah wal namimah. Karena adanya dusta. Begitulah karena adanya kita saling mandi domba. Sebab al-fusq wal fujur wal adzab. Karena adanya kefasikan, kefajiran dan juga kemaksiatan. Sebab tersinna sallallahu alaihi wasallam wa amal nabi. Karena umat telah meninggalkan sunnah Nabi dan meninggalkan amal-amal Nabi Muhammad sallallahu maka datanglah anak dari langit. Begitulah keadaan yang rusak kalau dipakan dari langit. Yang mampu mengerjakan segala sesuatu di alam adalah Allah. Yang memberikan keputusan juga Allah. Yang mampu mengendalikan segala yang Allah. Yang memberikan manfaat dan mudarat Allah wahdahu. Yang memberi dan dia juga yang tidak memberi. Yang menaikkan dan yang menurunkan juga dari Allah. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله يسأل katakan wahai Allah engkau yang memiliki segala kerajaan engkau memberikan kerajaan kepada orang yang kehendaki dan engkau mencabut kerajaan kekuasaan daripada orang yang engkau kehendaki engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki di tangan pula ada segala kebaikan dan kau memberikan rezeki kepada orang yang kehendaki kepada orang yang kau kehendaki juga. Kalau di kucil alam, jika nurid rahmat tinzil, jika nurid hidayah tinzil, jika nurid salah hal dunia dan akhirat, fala budda di kucil alam, takum da'wah ila Allah. Maka kalau kita menginginkan turunnya rahmat Allah, turunnya segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita hidupkan da'wah di seluruh permukaan dunia. Dan untuk dakwah inilah Allah kirimkan para anbiya yang datang ke permukaan. Jadi amalnya para anbiya mereka dakwah pergi menjumpai manusia. Mereka berjawablah kepada mereka orang kepada para preman-preman orang jahat. Bahkan mereka jauhi orang kafir orang musyrikin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menjumpai manusia datang menjumpai manusia. Bahkan dia hadirkan dia di tengah-tengah malaikat ramai. Dan mengajak mereka kepada Allah. Bahkan Allah Nabi SAW besarkan Allah di hadapan para manusia. Dan mengingatkan manusia dengan nikmat nikmat Allah. Mengingatkan manusia akan kedudukan Allah, akan sifat-sifat Allah. Kerja para nabi adalah berjauhlah di tengah-tengah manusia. Mengajarkan kepada manusia asbab kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu dengan amal-amal. Sifat-sifat. Bukan untuk memperoleh dunia dengan harta, bukan dengan kesibukan kesibukan dunia ini. Baik yang punya duit, yang tidak punya duit, semua akan mendapatkan kejayaan dengan amal. Yang punya harta, tidak punya harta, mereka semua akan gagal dalam kehidupannya kalau tidak memiliki amal. Amal da'wah ila Allah. Jadi amal yang utama amal da'wah kepada mengajak manusia kepada Allah. Amal al-anbiya. Itu amal yang anbiya. Tuhin makhluk, bila makhluk ila khalid. Yaitu mengarahkan perhatian daripada makhluk kepada khalid. Bila dunia zaniya ila al-akhirat. Daripada dunia kepada akhirat. Bila ma'al wa nasqal ila al-fa'il ila al-iman wa al-a'mal. Dan yang ketiga, dari perhatian kepada kebendaan-kebendaan, kepada amal-amal. Dan para ambil setelah bergerak di siang hari, mereka menghadap pada Allah sembahyang salat tahajud. Mereka sabar menghadapi tantangan dan juga siksaan manusia. Para ambil di hatinya adalah rasa kasih dan cinta kepada manusia. Mencintai adanya kebaikan di tengah-tengah manusia. Dan adanya keserakahan untuk mendapatkan hidayah. Mereka kabar itu ada lisa bagaimana manusia selamat dari api neraka termasuk surga. Itulah pikir Nabi Muhammad SAW. Dan ceritanya Nabi Muhammad SAW. Bangun malam hari menangis si Abu Jahal. Ya Allah, menjadikan Abu Jahal aziz di dunia. Ada kadang urid yang yakun Abu Jahal aziz. Ya Allah, engkau telah letak jadikan Abu Jahal dimuliakan di tengah-tengah kaumnya. Ya dimuliakan jadi orang yang mulia di tengah kaum. Dan juga ingin ya Allah bagaimana Abu Jahal mulia di akhirat. Ya Allah, a'izz al-Islam bi Abu Jahal hatta yakun aziz. Maka ya Allah, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal. Fikir musyrikin. Itulah fikir Nabi kepada orang musyrik juga demikian. Fikir al-Ansar. Jadi Nabi memikirkan bagaimana para orang yang berbuat maksiat. Adanya ada rasa kasihan kepada semua manusia di dunia. Wallah a'adzum ala al-anbiya ya hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tetapi manusia-manusia diajak dakwah kepada anbiya tersebut, mereka bagaimana keadaannya? Setiap Nabi datang, mereka pun mengajak kepada anbiya. Qalu mu'allamun majnun. Mereka maka mengatakan ini orang yang terpelajar tapi gila. Qalu sahirun kadzdzab. Mereka mengatakan itu kan sihir pembohong. Qalu sabi. Mereka maka orang sudah lari dari agamanya. Qalu sya'ir. Mereka mengatakan ini penyair. Qalu kahin. Mereka mengatakan ini dukun. Atau asal bih sallum qawmun sabun. Karena kun qawm ya'mur القوم الذين يتبعهم عندما يأتي النبي ويتزول عليهم بتاع الله يفعل هكذا معهم. بعد ذلك mereka memberikan wasiat satu sama lain. Nanti kalau sekarang menulis ada wasiat mereka. Nanti kalau datang nabi bintangnya, akan keturunnya. Padahal para ambiya mengatakan kami tidak minta upah. Dan ajri ya illa Allah. Upah kami hanya dari Allah. Fakul nabi ja'i qawmah. Minhum nabi ja'i qawmihi. Bu'ith qaumihi. Maka sebagian nabi ada yang dakwah itu di tengah-tengah kaumnya. Walidah membu'ith di usratihi. Maka di antara nabi ada yang berdakwah di tengah-tengah keluarga. Walidah membu'ith di madinatihi. Bahkan ada yang berusaha kekuatannya. Walidah membu'ith di qaryatihi. Ada yang berusaha satu desanya saja. Walidah membu'ith di zamanihi. Bahkan ada yang untuk zaman dia saja. Kudu nabi qaum da'wah ila Allah. Yang jelas semua nabi berdakwah menuju manusia. Dan mereka membuat majlis-majlis iman mengajak mengingatkan. Menjelaskan sifat-sifat Allah. Malaikatullah. Dan menjelaskan para malaikat. Anbiya Allah. Para anbiya Allah. Al-umam al-madiyah. Menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat. Dan kehidupan yang akan menjelaskan. Semua para anbiya. Alam tarafi kata'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak perhatikan apa yang Allah kerjakan terhadap kaum Ad? Iram adatil ilal. Itu bangsa Iram yang memiliki gedung-gedung yang hebat. Alati lan nukhlaq mithluha fil jilal. Tidak ada makhluk yang menciptakan begitu besar sebelumnya kecuali kaum Ad. Wa hum alladhina dafu as-sakhra fil wad. Dan kaum Samud yang telah membahas gunung-gunung. Wa fir'aun fil awtan. Dan Fir'aun yang memiliki pasang-pasang piramida atau pencapaian. Alladhina tahu fil jilal. Dan semua berbuat kerusakan di permukaan dunia. Tasaru fiha. Maka mereka membuat banyak perbuatan-perbuatan yang berbuat kerusakan. Maka Allah timpakan siksa yang terus-terus kepada mereka. Semuanya rohkan kalian semua. Semuanya siksa Allah sangat berat. Innahu huwa yudhi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia yang menciptakan dan dia akan mengembalikan. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Dan dia adalah ghafur wadud. Dzul 'arsyil 'azim. Memiliki arsy yang mulia. Ta'ala lima yurid. Yang mengerjakan apa yang dia inginkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah telah berbuat terhadap tentara dan tentara penjajah? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan makar mereka di sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran abad. Dan Allah menjadikan burung yang berkodok-kodok. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ya Allah, yang tidak ada yang sembah selain Dia. Alimul ghaib wal shahada. Dia adalah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Huwa Ar-Rahmanur Rahim. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat-sifat Allah dibayangkan dengan dia. Ahwalul Nur, Ahwalul Nur. Keadaan, surga atau neraka. Hidayah Allah. Itu semua adalah gizi bagi ruh-ruh kita. Yahin iman. Maka akan menghidupkan iman kita. Ar-Rahman Ar-Rahman. Mengedahkan kita kepada Allah. Wadda Rahmatullahi Laina. Dan Rahman Allah pun akan tersuju kepada kita. Rindal Alina Barakatuh Allah. Menurut perkataan dari Allah. Dan Nabiya ini kawal ujian. Dan Nabiya ini kawal ujian. Maka para ambil dan membentuk majelis-majelis iman di mana-mana. Ya'ani menawasil amal. Mengajarkan kepada manusia amal-amal. Qibatil amal. Nilai daripada amal-amal. Fadalil amal. Menjelaskan fadilah fadil amal. Juga memperbanyak amal. Yadkurul akhirah. Tentang daripada amal. Menurut daripada akhirah. Hatta tahil dunia. Sehingga dunia ada apa lagi di hadapan kita. Ini ahwal dunia kan? Ahwal akhirah usahada. Jadi kita akan dengan banyak yang mengingatkan kehidupan akhirat, maka bagi para sahabat seakan-akan dunia telah tidak ada di hadapan mereka nampak akhirat. Mereka senantiasa mengingat Allah dan membicarakan akan karunia Allah. Jika seakan-akan kali Allah nampak di depan mereka. Dan makhluk jadi baik dan nampak lagi di hadapan mereka. Mereka membicarakan pentingnya amal. Alat akhlak. Dan membicarakan pentingnya akhlak. Hatta jadi baik. Sehingga seakan-akan harta tidak apa lagi dalam mereka. Ikuti ahwal, ikuti umur, lujuk semua. Maka dalam setiap keadaan, setiap waktu mereka senantiasa kembali kepada Allah dengan beramal. Al-fikir wa talab min akhirah. Fikir mereka senantiasa kepada akhirah. Wa nyumsiqah min amal. Sibukan mereka ada dengan amal. Tawassul ila Allah min amal. Dan mereka tawassul kepada Allah dengan amal. Sabilil anbiya. Inilah jalannya para anbiya. Juhdil anbiya. Inilah usaha para anbiya. Wa juhdil anbiya. Dan inilah usaha Nabi yang terakhir dari Muhammad. Menjadikan setiap umatnya tersebut penuh-penuh kerja. Dan setiap umat dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk beramal dan mereka menegakkan orang lain dalam amal. Dan sejak hari pertama Nabi telah membentuk bagaimana setiap umat akan berdakwah. Dan sebelas tahun diajarkan bagaimana cara berdakwah. Dan sebelas tahun diajarkan. Sebelas tahun diajarkan untuk berkorban. Dan sebelas tahun sabar. Selama sebelas tahun ada ta'lim tentang sabar. Dan sebelas tahun diajarkan. Sebelas tahun diajarkan bagaimana berinfak. Fikir akhirat. Memperhatikan akhirat. Al-akhlaq. Akhlaq. Maka setelah 11 tahun baru turun kefarduan salat lima waktu. Setelah 13-14 tahun baru dan kewajiban di puasa. Begitulah jihad. Setelah 18 atau 20 tahun baru dan kewajiban haji. Dan sampai mati Nabi mengajarkan bagaimana dakwah mengajak manusia kepada Allah. Bahkan waktu sakarat saja Nabi katakan kirimkan tentara utama. Keluar kalian dari Allah berjurah untuk dakwah. Tiga pesan Nabi SAW. Tolong berbuat baik kepada hamba-hamba saya dan terus berdakwah dan berdakwah. Waktu haji juga Nabi katakan sampaikan apa yang kalian dengar daripada Allah memberikan larangan kepada kalian. Dan Nabi katakan yang hadir sekarang sama saya haji ini pergi untuk menjumpai yang tidak haji. Nabi tegakkan ini umat dalam dakwah. Dan juga Nabi bentuk suasana dakwah di setiap pergi. Kuyut. Bahkan di rumah-rumah. Di pasar-pasar. Begitu dalam waktu sahur. Di waktu mungkin. Siang dan malam senantiasa ada berfikir dakwah. Bagaimana memasukkan orang kepada Islam? Keluarkan orang dari kegelapan kepada cahaya. Dan juga para sahabat menghidupkan ini amal. Jika Rasulullah bersama mereka. Ma'iyatullah bersama mereka juga. Bahkan khazan Allah untuk sahabat. Allah yang keluarkan mereka dari kekuatan. Mereka kata orang yang paling fakir dia menjadi paling kaya. Tadinya terpaling terhilang sekarang paling mulia. Mereka kata orang yang paling bodoh sekarang menjadi orang paling mulia. Semua dengan dakwah. Dan dengan keluar mereka jalan Allah. Dengan pengorbanan jalan Allah. Maka mereka laki-laki. Baik itu putra atau putri mereka semua berkorban. Hadis sunnah Allah. Wa qadar Allah. Hadis Allah. Allah yang dapat kita. Agar sunnah Rasulullah bagi umat sampai hari kiamat akan dimuliakan dengan dakwah. Dan Allah tak pernah dakwah ya Allah. Kalau umat betul-betul tegar dalam dakwah kepada Allah, Allah yang berikan mengkhawatir kita kalian. Maka Allah akan keluarkan mereka dari rasa takut kepada amal. Wanita kita ini jasra. Dari minoritas menjadi mayoritas. Wanita fakir ini begina. Dari kefakiran kepada kekayaan. Wanita zul ini dari kehinaan kepada kemuliaan. Wanita jahil ini dari kebodohan kepada ilmu. Wanita kasar ini dari kerugian kepada kemenangan. Wanita jatuh ke dakwah. Tapi kalau dakwah sudah tinggalkan. Terjadi umat ini dari zul. Maka umat akan kembali dulu dari kemuliaan kepada kehinaan. Wanita begina ini fakir. Dari kekayaan kepada kefakiran. Wanita ilmu ini jahil. Dari ilmu perempuan menjadi kemurahan. Wanita kasar. Dari mayoritas menjadi minoritas. Kami Muslimin sekarang tidak tahu berkata la ilaha illallah. Banyak orang Islam hari ini tidak tahu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mau tahu la ilaha illallah? Di mana mereka mati? Siapa yang mau mengucapkan mereka sehingga mati dan membawa iman? Kami yang nasi sekarang, 20 tahun, 30 tahun, sekarang tidak tahu la ilaha illallah. Banyak manusia sudah 20, 30 tahun tidak pernah mendengarkan orang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengajak mereka kepada la ilaha illallah? Sahabat kiram kharaju a'lamu 'ala an-nas hayatihim. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka pergi menjumpai manusia untuk menyebarkan agama mereka. Ini bukan kalam din. Para sahabat tadi bergerak dengan membawa agama bukan sekedar membawa pembicaraan agama. Ya yaqulu lin-nas qulu mithlana qulu mithlana. Para sahabat dalam berdakwah simpel saja. Jadilah kalian seperti kami. Jadilah kalian seperti kami. Ayat sulit Islam. Jadi kehidupan kami tidak ada Islam. Walau sekarang nak pun kulu misalnya. Tapi hanya apa yang kita katakan kulu misalnya. Katakan seperti apa yang kami katakan. Kalau Islam. Hari Islam tinggal dalam pembicaraan. Bagaimana kita akan melompat di depan Islam? Kita usaha melompat diri kita dan berulang kembali kepada Islam. Dengan dakwah. Amal dakwah. Dan dengan amal bersama dengan pengorbanan di jalan. Inilah bila Ibrahim Al-Fatihah. Adalah kehidupan yang harus kita pengorbanan. Yakin kepada Allah. Allah yakin dengan sebab. Allah akan memberikan asbab. Allah yang cekan dengan Allah. Maka Allah akan tundukkan segala cara kepada kita. Allah yakin dengan Allah. Akan diberikan harapan. Allah yakin dengan jawab. Akan diberikan nanti paspor-paspor dan tiket-tiket yang diberikan. Allah yakin dengan Allah. Akan diberikan nafkah-nafkah juga akan dibuka kita. Allah ma'ala. Allah bersama kita. Berkorban Allah akan bukakan segala pintu, akan bukakan, akan jebolkan segala pintu. Akan Allah bukakan pintu-pintu tauhid. Allah tidak yang bisa menghalangi kita. Setiap anda akan keperluan langsung kita menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Di mana kita akan kapan kita akan dapatkan tarbiyah itu dengan keluar ya Allah. Jadi ada kulit muslim akan berkali-kali yang berkhidmat dan belajar hal itu empat bulan di awal. Maka setiap orang Islam harus tinggal dalam dua tanah, dalam lingkungan ini minimal 4 bulan dalam dua bulan itu. Wajib harus kita belajar dan belajar hal itu kerana jangan berada. Dan orang yang betul-betul sudah keluar 4 bulan niatnya di bursa untuk keluar berakar ke seluruh lingkungan. Sehingga dia mampu untuk menegakkan semua wajib Islam membuka dunia dalam usaha. Dan zaman sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gunakan orang-orang yang dia untuk buat usaha namanya. Syekh Muhammad Ilyas Rahmat Allah memulai ini kerja di tengah-tengah orang mewah yang dalam kebodohan waktu itu. Wabu'id al-Din. Dan jauh dari agama mereka. Inda maqam di Muhammad Rasul. Dan sekarang ilmu di hayat ini. Tapi ketika dakwah ini dimulai di tengah-tengah kebodohan Rasul, sekarang telah tersebar ilmu di tengah orang mewah. Wabu'id al-Din. Wabu'id al-Din. Wabu'id al-Din. Wabu'id al-Din. Bahkan dengan sebab mereka Allah sebarkan secara agama di permukaan dunia. Dan banyak orang Islam yang kembali kepada Islam. Abwab al-hidayah. Bahkan terbuka pintu-pintu hidayah sama orang-orang. Dan mesin-mesin mulai di sekitar baru. Begitulah pondok-pondok utama yang mulai dibuka. Dan sunnah-sunnah pun dihidupkan. Sehingga amal-amal agama mulai tersebar di permukaan dunia. Maka karena kita belajar pergi ke mewah. Mendapatkan istifadah, kemanfaatan di dalam dan belajar ini usaha dari mereka. Cuma nanti di bilad Hijaz Muqaddas. Kemudian kita pergi ke Hijaz, pergi ke Saudi Arabia. Ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama. Mana nur dan hidayah dan Islam? Karena Allah sumber nur dan sumber Islam. Mesti nur dan hidayah dan Islam. Karena Madinah merupakan markas sumber nur dan markas. Asal Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat dan ilmu juzlah siun siapa? Kesan ataupun ke bekas daripada pengorbanan Nabi setelah para sahabat masih ada di Madinah. Maka kita pergi berjauhlah di sana untuk mendapatkan anwar nur daripada Nur Nabi dan para sahabat. Dan kita bertobat atas dosa-dosa yang lalu di depan yang lalu. Kita telah berdosa karena tidak menjadikan tujuan hidup kita kepada tujuan Nabi Muhammad. Dan kita bertobat minta agar Allah ampunkan juga dosa dosa umat semua. Kita mohon ampun pada Allah untuk diri kita. Dan kita mohon maafilah kepada Allah untuk umat semua. Dan kita berbanyak istighfar. Maka kita juga betul-betul istighfar dengan nadama atas rasa menyesal. Bahkan kita target dorong istri kita, keluarga kita juga untuk perbuatan yang baik. Dan berbanyak jauhlah ziarah kepada setiap orang Islam. Kita ucapkan salam, ingatkan mereka akan ada usaha yang besar. Sehingga mereka juga yang mawas istighfar kepada Allah. Itu berzikir dari Allah. Dan nanti mereka akan banyak berzikir kepada Allah. Dan menyibukkan mereka diri mereka dalam amal. Dalam ta'lim wa ta'lim. Berzikir dan ibadah. Dan suci dan ibadah. Dan selamat dan Tuhan. Dan juga amal-amal yang sunnah. Dan mereka memelihara zikir-zikir. Sehingga mereka akan meniru Nabi Muhammad SAW dalam surah, sirah dan sirah. Baik dalam bentuk postur ataupun dalam akhlak syar'i, bahkan dalam pemikiran. Dan kita menuntut jamaah di setiap masjid untuk sekadar seluruh dunia. Allah wafatka. Allah akan taufik kepada kita. Allah yusahidana. Semoga Allah memudahkan kita. Allah yusahidana. Semoga Allah memudahkan kita. Yang penting kita punya niat dan azam yang kuat. Dan kalau sudah punya azam, tawakal kepada Allah. Jangan lihat kepada azab. Jangan lihat kepada keadaan. Tapi karena kita memandang kepada Allah yang menciptakan azab. Memandang kepada yang menciptakan Allah bersama kita. Allah ingin menampakkan kudratnya dalam makhluk yang paling lemah. Maka setiap kita di kita pernah menyerahkan diri kita di hadapan Allah. Nampakkan lemah-lemah kita di hadapan Allah. Dan bahkan kita betul-betul berisi di hadapan Allah. Dan kembali kepada Allah. Dan nampakkan hajat kita hanya kepada Allah. Allah akan bantu kita. Allah akan terima kita. Allah akan mudahkan kita. Akan memberikan taufik kepada kita. Allah akan terima kita. Dan Allah akan bantu kita bersama Nabi kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dunia akan Allah jadikan kita asbab kesempatan yang hidayah terbukaan. Bersedia dan buat semuanya. Jadikan da'wah ke dia utama. InsyaAllah, sampai maut atau ba'da maut. Jadi insyaAllah, yang kalian sudah mati atau sudah sebelum mati. Siapa yang akan tiba kematian? Pemimpin kota. الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Allah firmankan sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian dia pasti akan menjumpai kamu. Kita melihat kematian di belakang bukan kematian di depan kita. Amsah. Waktu kemarin lah. اليوم الصباح يقول أنا جبنا آدم أنا يوم جديد. Dan hari ini berkata kepada kita, wahai anak Adam, saya hari yang baru. Wa'ala amalika jadi. Dan menyaksikan amal kamu. Fasalimni. Maka ambil lagi makhluk yang kami. Dan nanti saya akan kembali lagi sampai hari kiamat. Inna zahmana binakun ahya awruka. Dan untuk nanti seorang kita tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dan mulut ya'i bada. dan mati datang dengan mendarat. Ya dari dunia berkali. Wahai orang-orang yang hidup dengan dunia. Wahai orang-orang yang hidup dan dikitu oleh hayang-hayang angan-angan. Dan mau tidak dibatalkan. Mati akan datang dengan mendarat. Walaupun untuk benar. Dan kubur adalah peti untuk menyimpan amal. Dan anda setia. Dan hari ini kita bisa. Sore hari kita nggak tahu apa sudah mati atau tidak. Kita mendarat ini. Dan besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tak kalau sudah mendarat. Kalau kamu ada pagi hari yang menunggu sore hari. Wa idza nsita fala tanfadhu as-salah. Kalau sudah berada sore hari yang menunggu pagi hari. Wa khudh min sihhatika li mawdi. Maka manfaatkan waktu sehat sebelum sakit. Wa min ghinaka li faqri. Sebelum gunakan kekayaan sebelum datang kefakiran. Wa min faraghika li shughli. Gunakan waktu kosong sebelum datang kesibukan. Wa min hayatika li mawdi. Gunakan waktu hidup sebelum datang kematian. Dan kulli al-dahra. Semua akan melupakan kita. Bahkan kalau sudah kita mati, mereka pun berat untuk mengingat nama kita sendiri. Sekarang kita katakan, oh ayah saya, saudara saya, teman saya. Tapi kalau sudah mati, mereka katakan ini jenazah. Mereka bahkan lupa nama kita, bukan almarhum. Dia ini pulang bersama kita ke kubur. Harta. Keluarga. Amalnya dan amal, amal dengan harta dan ahli dan keluarga. Kembalilah kamu ke dunia kamu. Dan lupakan orang yang mati tersebut. Dan amal yang masuk bersama kita juga adalah sekarang kesempatan sekarang ini. Dari majlis ini kita niat yang kuat. Bahwasanya kita bisa kehidupan saya untuk dakwah. Insyaallah. Ah, jangan menunggu sore, sekarang juga cash 4 bulan. Setiap bulan, setiap tahun 4 bulan. Yang menduduk-duduk di sini namanya berapa?